satupun yang akan mampu hadir dalam mimpi burukmu. Bila esok datang, tetaplah tersenyum, harikan cerah bila bersamamu. Janganlah bersedih, dunia akan menangis karena dirimu ikut bersedih. Bersamamu janganlah bersedih, dunia akan menangis.